بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحجب في المنطقة. طيب، jadi kita belajar sekarang pembahasan tentang hajib. Ya. Hajib maknanya akan dijelaskan. Nah, Al-hajbu fil lughati al-man'u wa fil istilahi man'ul warithi min al-irthi kullihi aw ba'dihi. Naam. Makna al-hajbu dalam bahasa al-man'u artinya menghalangi. Ya. Dalam istilah ilmu faraid, man'ul warithi min al-irthi. Menghalangi ahli waris dari warisan. Ya. Menghalangi ahli waris dari warisan. Kullihi minal irthi kullihi, dari warisan seluruhnya, jadi tidak dapat sama sekali. Jadi tertutup, terhalangi sama sekali. Au ba'dihi, atau sebagian warisan. Ya. Jadi dia tidak dapat seluruhnya, tetapi sebagiannya saja, karena sebagiannya terhalangi, tertutupi. Nah, man ul warithi min al irthi kullihi aw ba'dihi, itulah makna hajib. Naam. Jadi ada ahli waris yang mahjub. Ya. Bil kulliyah, mahjub, terhalangi, ya, mamnu, tertutupi secara menyeluruh, tidak sama sekali. Ada yang mahjubnya hanya sebagian warisan saja, tetap dapat sebagian. Aman? Kira. وهذا الباب مهم جدا في الفرائض لا ينقص أهمية من أسباب الإرث وشروطه وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانئه فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانئه حتى لا yuhkamu bihi hatta la yuhkama bihi ma takhullu fil asbabi wa syuruti aw wujudil mawani' walidhalik qala ba'du ulama la yahillu liman la ya'rifa baba la ya'rifu baba al hajbi ay yaftiya fil fara'id an al ifta an yuftiya ay yuftiya fil fara'id khawfan min ayyurata man la irtha lahu min an yurata la min an yuwarritha aw yuritha na'am yuwarritha min an yuwarritha min an yuwarritha man la irtha lahu fayahrimul haqqo ahlahu fayahrumul haqqo fayahrumal haqqa ahlahu wa yu'tihi man la wa yu'tiyahu man la yastahiqu. Baik. Bab ini kata Syekh penting sekali dalam ilmu faraid. La yanqusu ahammiyatan an asbabil irthi wa syurutihi, tidak kalah pentingnya, ya, tidak kurang pentingnya dibandingkan ilmu tentang faktor-faktor warisan dan syarat-syarat warisan. Kenapa? Kata Syekh, wa dzalika li'anna al-irtha ghairi, atau dikarenakan warisan sama seperti yang lainnya, la yatimmu illa biwujudi asbabi wa syurutihi wa intifai mawani'ihi. Sesuatu itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seluruh faktor-faktornya, seluruh syarat-syaratnya, dan ternafikannya penghalang-penghalangnya. Ya, tidak akan sempurna kecuali dengan tiga ini. Faktor-faktornya ada, syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya tertepis semuanya. Ya, kalau faktornya tidak ada, ya berarti tidak berlaku. Syaratnya dan tidak terpenuhi berarti tidak berlaku. Ada faktornya, ada syarat-syaratnya, tetapi ada penghalang, enggak bisa. Karena terhalang. Nah, ini tiga. Faktor, syarat, dan terkepisnya, ternafikannya penghalang. Inilah penghalang yang dimaksud ini, hajib yang kita bahas sekarang. Hatta la yuhkama bihi ma'a takhallufil asbab wa syuruti au wujudil mawani'i. Ya, agar tidak diberi hukum warisan bersama tidak adanya faktor-faktor itu atau syarat-syarat itu, atau bersama adanya penghalang-penghalang itu, karena jika demikian keliru nanti. Jadi harus dikuasai apa saja sebabul irs, apa saja syurufal irs, apa saja mawani', ya, itu al-hajib, bab al-hajib yang kita bahas sekarang. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan la yahillu liman la ya'rifu bab al-hajbi an yuftiya fil fara'id. Tidak halal, tidak boleh bagi orang yang tidak menguasai, mengetahui bab al-hajib, berfatwa dalam perkara-perkara faraid, khaufan min an yuwarritha man la irtha lahu, khawatir dia akan membagikan warisan kepada orang yang sebenarnya tidak punya hak warisan. Akibatnya apa? Fa yahrum al haqqo ahlahu, fa yahrum al haqqo ahlahu, sehingga dia, ya, tidak memberikan hak kepada pemiliknya. Dia tidak memberikan hak kepada pemiliknya gara-gara itu. Wa ya'tiyahu man la yastahiqquhu, dan sebaliknya justru dia berikan kepada orang yang tidak berhak. Nah. Iqra. Wa yanqasimul hajbu ila qismain. Al-awwalu hajbu biwasfin wa tsani hajbu bi syakhsin. Tayyib. Al-hajb terbagi dua, ya. Hajbun biwasfin wa hajbun bi syakhsin. Beda naskah kan. Nah. Kalau kita tidak pakai al-awwal wa tsani. Nah. Langsung aja hajbun biwasfin, hajbun bi syakhsin. Nah. Jadi globalnya ini ada hajib, ya, dengan wasf, ya, halangan dengan wasf, dengan sifat, ada halangan dari warisan dengan syakhs, dengan orang. Nah, perinciannya, tafsilnya, roh. Wal hajbu bil wasfi ayyattasifal waritsu bimani'in min minal mawani'il irthi sabiq. Min mawani'il irthi. Min mawani'il irthi sabiq. Sabiqati. As-sabiqati. Nah, naskahnya. Baik. Ar-riqu wal qatlu wa ikhtilaful din. Baik. Al-hajbu bil wasfi, halangan dengan wasf, dengan sifat, ya. Yaitu ahli waris memiliki sifat, ya, yang menghalangi dia dari warisan. Padanya ada sifat yang merupakan salah satu mani' min wanil al-ith. Mawani' al-ith itu sudah lewat, as-sabiq, yang telah kita lewati di awal kita. Nah, apa saja? Ya, hiya ar-riq wal qatlu wa ikhtilafuddin. Naam, atau jika kita jadikan badal berarti riqqi wal qatli wa ikhtilafuddin. Ketiganya adalah ar-riq, apa itu? Sifat dia statusnya sebagai budak. Naam, sudah kita lewati. Budak itu adalah harta milik sayidnya, jadi dia tidak punya hak milik. Nah, jadi dia tidak berhak dapat warisan. Nah, kemudian yang kedua al-qatl, pembunuhan. Nah, ya pembunuh tidak bisa membunuh, ya. Tidak bisa mewarisi orang yang dibunuhnya. Nah, kemudian ikhtilaf din, beda agama, ya. Dua orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Nah, ya, rincian tentang pembunuhan, ya. Dan yang lainnya bisa dimuraja kembali di awal kitab. Nah. Wa hadzal qismu yumkinu dukhuluhu ala jami'il warasati. Fa in kana kullu wahidin minhum yumkinu ayyakuna raqiqan aw qatilan aw mukhalifan fid din. Nah. Ism ini, ya, jenis yang pertama ini yaitu apa? Al-hajbu bil wasf. Terhalangi dari warisan karena ada sifat penghalang padanya. Ini mungkin masuk pada seluruh ahli waris. Nah, karena setiap dari ahli waris itu mungkin saja dia memiliki sifat sebagai budak, bisa. Bisa saja dia menjadi pembunuh, bisa, atau bisa saja dia menyelisihi agama pewarisnya, kan begitu? Ya, jadi bisa masuk kepada seluruh ahli waris. Nah, jika salah satu dari sifat-sifat ini dimiliki oleh dia, maka terhalangi, ya, dari warisan. Nah, kira' wal mahjubu bil wasfi wujuduhu kal adami wala yahjubu ghairahu wala yu'asibu ghairahu wala yu'asibu ghairahu. Al-mahjub bil wasf, yang tertutupi, terhalangi dari warisan dengan sifat, ya. Kata Syekh, wujuduhu kal adam, wujuduhu ka adami, yakni wujud ahli waris itu tidak ada bedanya dengan jika dia tidak ada. Jadi meskipun secara realitas orangnya ada, tapi hakikatnya sama saja tidak ada. Nah, wujudul dan adam, dia ada atau tidak ada sama saja, karena dia terhalangi dengan sifat. Apa maksudnya wujudu ka'adami? Sama saja dia ada atau tidak ada. Fala yahjubu ghairahu. Dia tidak bisa menghalangi orang lain dari warisannya. Berarti kan sama saja tidak ada, kan? Wala yu'asibu ghairahu. Dia juga tidak bisa menta'asib ahli waris yang lainnya bersamanya. Jadi jika dia tidak ada sama saja. Ada atau tidak ada sama saja. Tidak ada bedanya. Jadi seakan-akan tidak ada. Nah, wujuduhu kan kal adam, keberadaan dia itu sama saja hakikatnya tidak ada, dia tidak bisa menghalangi yang lain, tidak bisa mentaksib yang lain. Nah, ini al-mahjub bil wasf. Ayub, rincian al-hajb bisyakhs. Wal-hajbu bisyakhsi ayyakuna ba'dul warasati mahjuban bisyakhsin akhar. ويتنوع هذا القسم الى نوعين فاعل ويتنوع هذا القسم الى نوعين حجب حرمان وحجب نقصان. طيب، الحجب بالشخص yaitu sebagian ahli waris dia mahjub bisyakhsin akhar, terhalangi, ya, oleh orang lain. Jadi bukan sifat yang menghalangi dari warisan, tapi orang lain. Orang ya. Wa tanawwa hadzal qismu ya ila naw'ain. Nah, jenis ini terbagi menjadi dua macam. Nah, ini. Jadi hajbi syakhs, ingat, itu diklasifikasi lagi menjadi dua. Hajbu hirmanin wa hajbu nuqsan. Tadi al-hajbu bil wasf tidak ada klasifikasi lagi. Naam, wujuduhu kal adam. Naam, adapun ini terbagi menjadi dua. Hajbu hirman wa hajbu nuqsan. Apa makna hajbu hirman? Hajbu hirman artinya terhalangi, tertutupi secara total, secara utuh. Terhalangi sama sekali. Tidak dapat bagian sama sekali. Hajb nuqsan artinya terhalangi, tertutupi dari sebagian warisan, terkurangi bagiannya, masih dapat sebagian. Ya. Tidak utuh dia dapat sebagaimana jika tidak terhalangi. Naam. Nah, sekarang kita pelajari masing-masingnya. Hajbul hirmani. Wa hajbul hirmani la yurathal mahjubu ma'al hajib syai'an. Alla yarithal mahjubu. Alla yarithal mahjubu ma'al hajib syai'an. Wa yumkinu dukhuluhu ala jami'il warasati illa man yudli ilal mayyiti bila wasitatin wahum sitta. Al-ummu wal-abu wal-bintu wal-ibnu wal-zawjatu wal-zawju. Hajbu hirman, ini yang tertutup secara total ya, yaitu an la yarithal mahjubu ma'al hajibi syai'a. Ini maknanya nih. An la yarithal mahjubu ma'al hajibi syai'a. Ini definisi hajbu al-hirman. Hajbu al-hirman yaitu al-mahjub, yang tertutup, yang terhalangi, tidak akan mewarisi bersama orang yang menutupinya syai'an sedikit pun. Nah, tidak ada sedikit pun yang bisa dia warisi bersama keberadaan hajib yang menutupi dia. Dan ini, hajbu hirman ini mungkin masuk kepada seluruh ahli waris. Kecuali, nah, perhatikan perkecualiannya. Kecuali man yudli ilal mayyiti bila wasitah. Kecuali yang bersambung ke mayat tanpa perantara. Nah, ini kuat. Yang bersambung ke mayat tanpa perantara, kuat dia. Karena tidak pakai perantara, bersambung langsung ke mayat. Makanya dia tidak bisa ditutupi secara total. Nah, bisanya hanya sebagian. Wahum sitta, dan mereka ini yang bersambung dengan secara langsung sehingga tidak bisa terkena hajjul hirman, ada 6 golongan, yaitu al-um ya, ibu, al-ab ayah, al-bint anak wanita, ibn anak laki-laki, az-zawjah istri, atau yang ke-6 az-zawj, dan yang ke-6 az-zawj suami. Nah, ini kan langsung kan dengan mayit ini. Ibunya mayit, bapaknya mayit, putrinya mayit, putranya mayit, istrinya mayit, ya, suaminya mayit. Tamam? Hajbun nuqsan. Wa hajbun nuqsani ayyarithal mahjubu ma'al hajibi syai'an. Lawlal hajibu lawarasa aktaru minhu. Wa hadhan naw'u yumkinu dukhuluhu ala jami'il warasati min ghairi istisna'in. Hajbun nuqsan yaitu definisinya an yarith al mahjub ma al hajib syai'an. Ya, jadi al mahjub yang tertutupi akan mewarisi bersama al hajib, bersama orang yang menutupinya, bersama keberadaan dia, syai'an, sebagian dari warisan ya. Laula al-hajibu lawarasa aktsara min. Yang sekiranya bukan karena hajib karena orang yang keberadaan orang yang menghalangi dia, dia akan mewarisi lebih banyak dari itu. Tapi sekarang terkurangi. Haji menafsan sebagiannya sudah tertutupi, terhalangi. Jadi sisa sebagian yang dia dapatkan. Wa dan na'uyum kini dukulu ala jami'il warafati min ghairi istitsna'in. Jenis ini bisa masuk ke seluruh ahli waris tanpa perkecualian. Jadi hatta yang sitta di atas itu, yang yubli dal mayit bila wasitah, juga bisa terkena haji nuksan. Jelas? Nah, tapi yang enam di atas itu, yang yudri dan mayit bila wasitah, tidak bisa tertutupi dengan haji hirman. Tamam? Wal mahjubu bisyaksi ayyahjubu ghayrahu hajba hirmanin, walakin qad yahjubuhu hajba nuksanin kal ikhwati yahjubuna al umma ila sudusi wa in kanu mahjubina bil ard. Ah, berikutnya kata Syekh, al mahjub bis syakhs la yahjubu ghayrahu hajba hirman. Ahli waris yang tertutupi dengan orang lain, dia tidak bisa menutupi, tidak bisa menghalangi orang lain dari warisan secara total. Karena dia sendiri sudah mahjub. Dia sendiri sudah mahjub oleh orang lain, jadi dia tidak punya efek untuk menghalangi orang lain secara total dari warisannya. Walakin qad yahjubu hajba nuqsan, tetapi mungkin saja dia bisa menghalangi sebagian, ya, menghalangi orang lain dari sebagian warisannya, tapi tidak bisa menghalanginya secara total karena dia sudah mahjub. Jelas ini? Contoh kal ikhwati, seperti al ikhwah, ya, al ikhwah yahjubuna al umma ila sudus. Nah, sejumlah saudara itu bisa menghajab turun ke sudus. Dan kanu mahjubina bil ab, meskipun mereka sendiri terhalangi oleh al ab. Nah, ini ketika damayyut meninggalkan ab, kemudian meninggalkan ikhwah. Hah? Kemudian meninggalkan Nah, di sini kan al-ikhwa di sini kan mahjubun bil ab. Tidak dapat warisan kan ikhwa di sini? Iya kan? Karena mereka tertutupi oleh al-ab. Kenapa? Nah. Ya, al-ab di sini lebih kuat daripada mereka. Nah. Ya. Berarti yang mewarisi sekarang hanya ab dan sekiranya tidak ada ikhwah, maka utuh warisannya berapa? Tsuluts. Tapi yang keberadaan ikhwah di sini, ya, mahjubah ila sudus, yahjubuna al-um ila sudus. Meskipun sebenarnya ikhwah sendiri sudah tidak mewarisi dikarenakan mahjubina bil abi, ya, tapi mereka masih bisa menghalangi dari tulus ke sudus sisa harta untuk al-ab. Ah, ya, bisa dilihat kembali di coba di murojaah di fard, ya, di miraf miraf al-um, ya. Nah, di miraf al-um. Nah, di miraf al-um itu di antara syarat-syarat al-um warisi kan syarat kedua itu, nah, tidak boleh ada sejumlah ikhwah atau akhwat atau campuran, gabungan keduanya, campuran ikhwah dan akhwat. Nah, Ya. Intinya tidak boleh ada. Tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada saudara mayat minimal dua. Nah, minimal dua. Adapun satu tidak menghalangi, iya kan? Satu tidak menghalangi. Adapun dua ke atas, dua, tiga, dan seterusnya itu menghalangi. Baik dua-duanya saudara laki-laki atau dua saudara wanita atau campuran saudara laki-laki satu dan saudara wanita satu. Dua ke atas. Nah, ini kan keterangannya pada ayat itu. Nah, lihat. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Nah, ini utuh thuluth ini. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Nah, ini kan ikhwah di sini menutupi, menghalangi dari jatah utuhnya thuluth menjadi sudus. Dan lafaz ayat ikhwah berarti kan di sini jamak dan dua masuk di sini. Sebenarnya tidak kita lewati. Dan di sini, ya, masuk di dalamnya ikhwa di sini asyikha, saudara-saudara sekandung atau li'ab atau li'um. Wala baina an yakunu warithina au mahjubin bil ab. Dan tidak ada bedanya mereka sendiri mewarisi atau mereka sendiri mahjubina bil ab. Nah, baik. Ya. Jelas ya. Sementara mereka kalau ada ab mereka tertutupi. Nah, ini maksudnya wa in kana mahjubun bil ab. Tetapi bersama dengan itu masih bisa menghajib dari thuluth ke sudus karena di ayat dimutlakkan fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Tidak ada pembatasan di situ. Dimutlakkan ikhwah apabila mayit itu memiliki ikhwah. Mutlak baik ikhwah di situ mereka mewarisi atau tertutupi oleh ad, maka fali ummihi sudus. Jelas ya? Nah, kita kembali ke pelajaran kita. Nah. Wa hadhihi qawaidu lihajbi lihirman bisyakhs. Wa hadhihi qawaidu lihajbi lihirman bisyakhsi. Nah, jadi ini beberapa kaidah dijelaskan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, kaidah untuk hajbi lihirman bisyakhs. Hajb al-hirman bisyakhs. Jadi kaidah-kaidah ini ya yang masuk di sini berarti tertutupi terhalangi secara total. Tidak dapat apa-apa. Nah, al-qaidatul ula. Al-qaidatul ula fil usuli. Fil usuli. Fil usuli. Fa kullu waritsin min al-usuli yahjubu man fawqahu idza kana min jinsihi. Wal abu yahjubul ajdad li'annahum min jintihi wala yahjubul jaddad wala yahjubul jaddati wala yahjubul jaddadi li'annahunna min ghairi jintihi wal ummu tahjubul jaddad li'annahunna min jintiha wala tahjubul ajdada li'annahum min ghairi jinsiha. Baik, ini kaidah yang pertama. Insyaallah. Kaidah pertama pada al-usul. Pada al-usul. Tabi'u. Setiap ahli waris dari kalangan usul menghalangi yang di atasnya, menghalangi yang di atasnya, tingkatannya di atasnya, apabila sejenis. Jadi setiap ahli waris dari kalangan usul akan menghalangi dengan hajj hirman ahli waris yang ada di atasnya jika sejenis. Maka ab yahjubul ajdada. Ayah akan menghajab dengan hajab hirman kakek-kakek yang ada di atasnya. Ya, jadi kakek-kakek enggak dapat sama sekali jika masih ada ayah mayit. Li'annahum min jinsihi, karena mereka kakek-kakek itu sejenis. Sama-sama ya usul ya dari kanan laki-laki ke atas. Nah, wala yahjibul jaddati, dan ayah tidak bisa menghajib ya nenek-nenek mayat. Li'annahunna min ghairi jinsi, karena mereka beda jenis. Ya. Karena mereka nenek. Nah, jalur yang sama dengan nenek yang sejenis apa? Ibu, iya kan? Nah, wal ummu tahjibul jaddati. Ibu mayit akan menghajib hajib hirman seluruh nenek-nenek mayat. Li'annahunna min jinsiha, karena mereka sejenis. Wala tahjibul ajdada, dan ibu tidak bisa menghalangi kakek-kakeknya mayit. Li'annahum min ghairi jinsiha, karena beda aja jenis. Jelas ya? Nah, jangan disilang. Ini gak bisa disilang. Harus lurus. Yang sejenis saja. Nah, ab, ya jenisnya ke atas ajdad, jaddad. Sama? Al-qaidatus tsaniyatu. Al-qaidatus tsaniyatu fil furu'i. فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو لا. فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن. فأما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها. لكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحته فإن من تحت فَإِنَّ مِنْ مَنْ تَحْتَهُنَّ الْإِنَاثُ مِنَ الْإِنَاثِ يَسْقُطْنَ إِلَّا بِبَعْدِهِنْ. Itu naskahnya antum melelahkan ini. Nah, إِلَّا أَنْ يُعَصِّبَهُنَّ إِبْنِ إِبْنٍ bidarajatihinna au anzala minhunna. Ini kan yang kedua yang terakhir pada majelis kita, yaitu kaidah pada al-furu'. Setiap ahla dzakar warik, setiap ahli waris lelaki dari kalangan furu' keturunan mayyit, yahjubu man tahtahu, dia menghajib semua yang ada di bawahnya. Wah, ini lebih kuat ini hajabnya nih. Semua yang di bawahnya dihajab, sawa'un kana min jinsi amla. Baik mereka itu sejenis dengannya atau tidak. Fal ibnu, anak laki-laki, ini kuat, paling kuat hajabnya nih. Anak laki-laki yahjubu abna al-ibni. Dia menghajab putra-putra yang dimiliki oleh anak lelaki mayit. Semua. Yani cucu lelakinya dari anak laki-lakinya semuanya tertutupi oleh anak lelaki mayit. Wa banatil ibn, dan cucu-cucu wanitanya dari anak laki-lakinya semuanya juga tertutupi. Terhalangi. Jelas ya? Kan kalau ab tadi dia hanya bisa menghajar yang sejenis, ajdad saja kan, jad-jad ke atas. di atasnya. Nah, kalau ini semua yang di bawahnya ya, keturunan laki-lakinya mayit, ya, yang di bawahnya, yang cucu laki-lakinya maupun cucu wanitanya dari keturunan anak laki-lakinya semuanya terhalangi. Naam. Fa amman unsa, adapun yang unsa minal furu, adapun keturunan wanita dari furu, fala tahjubu man tahtaha. Dia tidak akan menghajab hirman yang ada di bawahnya. Ya. Jadi bint misalnya, bint itu tidak akan menghajab bint hirman yang kita bicarakan, ya. Dia tidak akan menghajab hirman bint ibn, enggak. Beda tadi kalau ada ibn. Ada ibn, meskipun ada abna'ul ibn sekian banyaknya, ada ada banatul ibn sekian banyaknya, enggak ada yang dapat. Semuanya tertutup oleh ibn. Adapun bint misalkan, di bawahnya ada bint ibn. Nah, dia tidak bisa menghajab hirman bint ibn. Ya kan? Karena bint dia sendirian hanya dapat berapa? Nisf. Sementara total untuk banat itu berapa? Puluhan, 2/3. Jadi dia baru dapat nisf. Masih ada tersisa berapa? Sudus. Untuk takmil taksulutain. Nah, jadi sudusnya itu diambil oleh siapa tadi? Bint ibn. Itu kan? Dia tidak menghajab hikman. Ini maksudnya. Jadi fa'amal unsa minal furu' fala tahjibu man tahtaha lakin. Jadi ingat ya, kata tahjibu yang kita bahas apa sekarang? Hajib hirman. Ini kuwait pada hajib hirman. Lakin idza istagraqna tsulutsain, tetapi apabila al-unsa min al-furu' telah menghabiskan jatah 2/3, fa inna man tahtahunna, maka sesungguhnya yang ada di bawahnya min al-inath, dari kalangan keturunan wanita mayyit, dari kalangan ahli waris, yasqutna, gugur ya jatah warisannya. Habis, sudah dihabiskan oleh yang di atas masalahnya, karena sudah ngambil seluruh kait. Nah, jadi contoh tadi misalkan, contoh bukan bint bersama bint ibn, tapi bint bintan misalnya, ya. Dua bint atau salak banat. Dua bint atau salak banat dapat berapa? Puluhan kan? 2/3 kan? Habis sudah. Jadi bint ibn di sini tidak dapat apa-apa, karena memang sudah tidak ada yang tersisa jatah untuk banat. Ya kan? Nah. Masih ada perkecualian. Illa kecuali an yu'asibahunna ibnu ibnin bidarajatihinna. Kecuali jika ya inas al-furu' itu yang ada di bawah itu, yang secara fard sudah tidak dapat karena sudah dihabiskan 2/3 di atasnya, ada yang mentaksibnya ya dari kalangan ibn-ibn yang sederajat. Nah, pada contoh tadi misalkan bintan atau salah sebanat itu ambil 2/3, jadi bint ibn di bawah tidak dapat. Subhanallah, selain bint ibn ya ada ibnu ibnin. Ini sederajat enggak ini? Ibnu ibnin dengan bint ibn sederajat ya, ini derajat ini. Maka ibnu ibnin di sini mentaksib bint ibn, sehingga mewarisi bersama-sama secara taksib. Ibn ibn taksib bin nafs, sedangkan bint ibn taksib bil ghair. Dengan sebab ada saudaranya ini tadi. Iya kan? Ah. Jelas ini? Au anzala minhunna, atau yang lebih rendah derajatnya dari mereka. Pada contoh tadi bintan atau salat banat sudah menghabiskan 2/3. Secara fard bint ibn enggak dapat sudah. Ibn ibn juga enggak ada. Tapi subhanallah ada ibnu ibni ibnin. Ini anzal kan? Di bawahnya bint ibn. Tapi ini bisa mentaksib. Sehingga secara bersama-sama, warisi secara taksib. Ya kan? Nah, tentang ini sebenarnya ini sebenarnya kaidah ini hanya kesimpulan rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini terulang-ulang insyaallah. Jadi ya kayak murojaah aja sebenarnya. Karena tentang ini rinciannya di murojaah aja, di mirohnya apa? Miroh Banat dan Banatul Ibn, iya kan? Nah. Ya, namun sekarang ini kita pelajari dari sisi apanya ini? Dipertajam dari sisi hajatnya ini sekarang. Ya? Dari sisi hajatnya. Nah, barakallahu fikum. Selesaikan aja nih satu lagi nih. Tuntaskan. Al-qaidatu salisatu fil hawashi ma'al usuli wal furu. Wa kullu zakarin warisin minal usul wal furu fa innahu yahjubul hawashiya dhukura minhum wal inatha. Wa la yustathna min dhalik shay'un. على القول الراجح وسبق أن المذهب تشريك الإخوة لغير أم مع الجد على التفصيل السابق. Ini kaidah yang terakhir untuk Haji Firman. Kaidah pada al-hawashi. Hawashi bersama usul dan furu'. Kullu dhakar waris. Semua ahli waris lelaki dari kalangan usul dan furu' itu menghajib hawashi semuanya. Baik hawashi itu dhukur maupun inath. Yahjibul hawashiya adh-dhukura minhum wal inath. Nah, dhakar waris minal usul wal furu'. Ab misalkan atau jad atau ibn ini akan menghajib hawasi. Siapa saja hawasi? Hawasi itu ke samping ya. Hah? Ah syaqiq, ahli ab, ahli um. Hah? Ya. Juga begitu. Ya. Syaqiq, ahli ab, ahli um. Semuanya dihajib dengan hajib himan oleh keberadaan dzakar waris min usul wal furu'. Wala yustaghna min dhalika syai. Tidak ada satu pun yang dapat perkecualian di sini. Adal qawli rajih menurut pendapat yang terkuat. Syekh mengatakan wasabaq anna al-madhhab tasyrikul ikhwati li ghairi um ma'al jaddi. Telah lewat penjelasan bahwa menurut madhab Hambali tasyrikul ikhwah yakni ikhwah diikutkan ya dapat warisan al-ikhwa li ghairi um maksudnya al-ikhwa al-asyqa dan ikhwa li-ab diikutkan dapat warisan bersama keberadaan al-jad dengan rincian yang disebutkan dalam madzhab Hambali dan itu kita tidak pelajari karena itu hasil ijtihad dan itu marjuh, itu keliru. Ada tafsir sabiq dengan rincian yang telah lewat. Nah, yang kita tidak pelajari karena itu juga hasil ijtihad yang salah. Nah, jadi yang benar al-ikhwah li ghairi um, begitu pula ikhwah li um bersama ab, bersama jad, mereka semuanya mahjubun hajib hirman. Siapapun dari kalangan hawashi al-dhukur minhum wal-inath. Hah? Jika ada zakar waris dari usul dari furu', mereka hawashi itu mahjubin. Jelas ya? Nah. Al-jad bimansilatil ab, seperti kita pelajari di sana. Jad itu mansilahnya seperti ab. Nah, jadi jika ab menutupi ikhwali gari maka begitu pula jad menutupi ikhwali gari dan tidak ada tasyrik. Tidak ada tasyrik seperti madhab Hambali. Nah, itu hasil ijtihad yang keliru. Nah, yani Ibn Al-Qayyim rahimahullah juga dari kalangan madhab fuqah madhab Hambali tapi menyelisihi madhab ini. Jadi mengatakan sini, وَلَا يُسْتَفْنَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ. Nah, barakallahu fikum. Wa amma al-inath min al-usul Wa ammal inasu minal usul awil furu fala yahjubnal hawashiya illa inasul furu minal banat wa banatul ibni fayahjubna al ikhwatul li'um. Adapun al-inas min al-usul awil furu'. Adapun al-inas yang wanita ini. Wanita dari usul atau furu', maka fala yahjubna al-hawashiya. Mereka tidak bisa menghajab hawashi. Illa inas al-furu'i. Illa inas al-furu'i. Yang diistifna di sini adalah inas al-furu'. Ya, keturunan wanita mayyit. Yaitu hunna wa hunna al-banatu wa banatul ibni fayahjubna al-ikhwata li'um, maka menghajab ikhwa li'um. Al-ikhwa li'um yang diistilahkan dengan aulad al-um. Jadi bisa dimuroja kembali pembagian warisan miras auladil um. Ingat selalu istilah auladil um, maksudnya orang-orang yang bersaudara seibu, yakni saudara-saudara mayit, ya, yang dipersambungkan jadi saudara oleh ibu, baik ikhwah maupun akhwat li um. Itu kan disebutkan di sana syaratnya ikhwah dan akhwat li um, yakni auladul muwarisi, syaratnya tidak boleh ada far'un waris dan tidak boleh ada zakarun waris minal usul. Nah, jadi tidak boleh ada walad. Tidak boleh ada walad. Walad sebagaimana di ayat. Walad itu meliputi keturunan laki-laki dan keturunan wanita. Jadi inasul furu', yaitu al-banat banatul ibn, ini walad yang wanita, ini tetap menghajab ikhwali um. Jadi tidak bisa dapat warisan. Adapun usul yang menghajab al-ikhwali um harus apa? Zakar. Jadi al-um tidak menghajab ikhwali um, enggak. Al-um tidak menghajab ikhwali li um hajab man, enggak. Nah. Yang menghajab adalah ab. Jadi kalau ada mayit, ahli warisnya adalah ikhwali um. Kemudian ada apa? Ada ab. Berarti ikhwali um enggak dapat, kan? Ada mayit, ada ikhwali um. Ya, kemudian ada jad. Ikhwali um dapat nggak kalau ada jad? Enggak, karena itu dakar waris minal usul. Ada mayit, ada ahli warisnya dari ikhwali um, kemudian ada bint atau ada banatul ibn, berarti ikhwali um tidak warisi, mahjub. Apalagi jika ibn atau ibn, ya. Jelas ya? Baik. Jadi untuk inas al-usul dan furu' yang bisa menghajab hawashi hanya apa? Hafalkan itu. Inasul usul furu' dan furu' yang menghajab hawashi hanya inas al furu' menghajab ikhwali li'um. Jelas ya? Nah, tadi dimuraja saja ke aulad miras auladil um. Lihat persyaratannya di sana. Dan dalilnya. Barakallahu fiik. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan.